السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين ومحجة للسالكين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة، أيها الطلاب العلم، رأي dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam terperbanyak ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Fadhlu Ilmi Salaf ala Ibn Khalaf min Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Pada sesi yang pertama kita telah membaca apa yang diuraikan oleh Al-Imam rahimahullah tentang hukum mempelajari ilmu Al-Ansab, yaitu ilmu Nasab, Ansabul Arab. Ansab itu silsilah keturunan. Beliau membawakan sebuah riwayat, yaitu di Marasil Abi Dawud, yang dalam riwayat tersebut terdapat makna celaan terhadap mempelajari ilmu nasab, ilmu ansab. Kan tapi riwayat yang beliau nukilkan di sini adalah riwayat yang dhaif, tidak sahih. Kemudian setelah itu beliau ingin menjelaskan bagaimana hakikat permasalahan ilmu nasab, mempelajari ilmu ansab, apakah dilarang secara mutlak atau diharamkan secara mutlak atau diperbolehkan jika mempunyai tujuan yang baik. Tidak diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku, berbangsa, berkabail, dan tujuannya adalah untuk lita'arafu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu min dzakari wa untha, laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu syu'ub wa qabail, bangsa-bangsa, qabail, tujuannya untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, tidak diragukan salah satu sarana atau upaya untuk atau usaha untuk saling mengenal adalah mengenal nasab keturunan si fulan dari kabilah ini, ajdadnya begini, kakek-kakeknya si fulan dari kabilah ini, yaitu saling ta'aruf. Si fulan ada hubungan kekeluargaan, musaharah atau al-arham dan seterusnya. Nah, hal itu tidak akan mungkin diketahui kecuali dengan ilmu nasab. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalamnya isyarah atau tanbih, peringatan atau penjelasan secara tidak langsung atau sebagai dorongan untuk sebagai motivasi untuk mengetahui nasab. Sekalipun para ulama menjelaskan juga bahwasanya tentunya dalam mengetahui itu tidak terlampau berlebihan, artinya berlebihan kemudian sehingga melupakan ilmu-ilmu yang lain yang lebih utama dari ilmu tersebut. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama riwayat-riwayat yang terdapat yang dinukilkan dari Nabi atau juga para ulama salaf yang mencela ilmu nasab itu berkaitan dengan ilmu atau mempelajari ilmu tersebut yang dalam bentuk berlebihan, dahulu berlebihan, sehingga melupakan ilmu yang lain yang jauh lebih penting dari itu. Sebab bagaimanapun, sekalipun seorang mengetahui nasabnya, tapi kalau dia orang yang tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah juga, nasab tersebut tidak akan mendekatkan dia kepada rahmat Allah. Oleh itu dalam hadis jelaskan, man baqa'a bihi amaluhu lam yusir bihi nasabu. Seorang yang diperlambat, ya, terlambat untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan ridha Allah, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk mendapatkan hal seperti itu. Akan tetapi, jika tujuannya adalah tujuannya yang baik, maksud atau motif dari mempelajari itu adalah untuk menyambung silaturahim, untuk saling mengenal, agar tidak terjadi percampur bauran antara al-mahrim dalam pernikahan, nah itu tentu adalah tujuan yang baik, maka diperbolehkan sebatas atau dengan tujuan yang mulia tersebut. Jadi kalau tujuannya adalah untuk menyambung silatur atau rahim, yaitu seorang yang punya karib kerabat hubungan keluargaan dengan seseorang, baik dari jalur ibunya atau ayahnya, maka ini adalah tujuan yang mulia, maka itu dianjurkan untuk mengetahui dan mempelajari ilmu nasab. Bahkan diantara para sahabat, mereka orang yang dikenal dengan ahli dalam mengetahui nasab al-Aras, seperti Abu Bakar dan yang lain-lainnya. Nah, inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala setelah beliau menjelaskan kedudukan hadis atau riwayat yang dinukilkan dari diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan juga Marasil Abu Dawud. Beliau menjelaskan qal wa qad warada al-amru bi an yata'alla wa yata'allama min al-ansabi ma tusilu wa ma tusalu bihi al-arham min hadis Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم خرجه الإمام أحمد والترمذي. Dan sungguh telah terdapat perintah untuk mempelajari nasab. Ma tusilu bil arham, yang akan bisa membantu untuk menyambung apa? Rahim. Al-arham atau rahim adalah seseorang atau hubungan keluargaan seorang dengan yang lain yang dihubungi oleh keturunan atau nasabnya, baik dari jalur ibunya atau ayahnya, atau ayahnya atau ibunya. Itulah rahim. Nah itu diperintahkan kita untuk menyambung silaturahim, itu wajib. Nah, tidak akan mungkin seorang bisa mengenal siapa rahimnya, siapa keluarganya, siapa karib kerabatnya, kecuali dengan mengenal nasabnya. Ini dari keluar dari jalur ayahnya, ini dari ibunya, jadi ayahnya yang ke atas dan ke bawah, ke samping, itu dengan mengetahui nasab. Makanya kata Rasulullah SAW, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah, ketahuilah nasab-nasab kalian, agar kalian bisa menyambung silaturahim, menyambung rahim. Jadi kalau tujuan mempelajari ilmu nasab untuk menyambung silaturahim, itu adalah tujuannya mulia, maka itu disyariatkan. Tapi kalau untuk berbangga-bangga, untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri, nah, al-fakhru bil ansab, ini merupakan tradisi jahiliyah. Di antara empat perkara yang tidak, yang tetap muncul ada di kalangan umat ini adalah al-fakhru bil ansab, yaitu menyombongkan diri, berbangga dengan sekedar keturunan. Ada yang mengatakan ini darah biru atau darah macam-macam. Ini dari Habib, keluarga Ahlul Bait, macam-macam. Tujuannya lah untuk membanggakan diri, bukan untuk menyambung silaturahim. Jelas itu tidak diperbolehkan. Nah, sebab menyambung silaturahim wajib, memutuskan sesuatu yang haram, maka segala sesuatu yang membantu untuk mewujudkan sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Mala yatimu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika kita tidak bisa mengenal rahim kita kecuali dengan mengenal ilmu nasab, maka wajib kita mengetahui ilmu nasab sekedar untuk membantu dan mengetahui keturunan tadi. Ya, وخرجه حميد بن زنجوين من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به ألحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا وبإسناد روايته ابن لهيعة. Ya, hadis ini jelas hadisnya dhaif ya, karena dalam riwayatnya ada Ibnu Lahiyah. Nah, ini juga dikeluarkan oleh Humaid bin Zanjawi dari jalur yang lain dari Abi Hurairah disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah nasab-nasab kalian, ma tasilu nabi arham ya akan bisa membantu kalian untuk menyambung silaturahim atau menyambung rahim. Teman tahu, kemudian cukup sekedar itu saja. Nah, wata'allamu minal arabiyyah, dan pelajarilah bahasa Arab, apa yang akan membantu kalian untuk mengetahui, mengenal, mempelajari Al-Quran. Teman selesai. Teman tahu. Wata'allamu minal nujum, dan pelajari tentang ilmu perbintangan. Ya. Man tahtadun nabihi fi dhuluman, yang akan membantu kalian untuk menentukan di arah dalam kegelapan, jadi laut, di darat dan di laut. Itu mentah hukum dan cukup. Nah, hadis ini sekalipun hadisnya dhaif, akan tapi secara makna tentunya telah dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang lain yang memerintahkan untuk mempelajari ilmu nasab dengan tujuan untuk menyambung silaturahim dan juga mempelajari bahasa Arab, sekalipun tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan ta'allamul arabiyyah. Akan tapi Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah wajib, memahaminya wajib, dan tidak akan mungkin seseorang memahami bahasa Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mengetahui bahasa Arab, sehingga bahasa Arab al-lughah al-arabiyyah min ad-din, bagian dari agama. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa saya tidak akan mungkin bisa atau seseorang mampu menguasai Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar mengetahuinya kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Nah, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi, bahwa wajib suatu yang tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengannya, maka mempelajari sesuatu itu adalah sesuatu yang wajib. Begitu juga nujum, ya, mempelajari perjalanan bulan, ya, bintang, posisinya untuk menentukan arah kiblat, ya. Ya, dahulunya tidak ada ya kompas seperti yang ditemukan di zaman sekarang ini, tetapi mereka menggunakan ya alamat, yaitu nujum, untuk menentukan arah. Kalau tujuannya untuk sekedar itu, maka jelas itu diperintahkan wa alamat wa binnahdi minhum yahtadun, sebagai pertanda, tanda-tanda, dan juga dengan bulan, dengan bintang, mereka yahtadun, menentu, bisa mengetahui arah kiblat atau arah perjalanan. Nah, baik. Wa kharaja aidan min riwayat Nu'aym bin Abi Hind, dan juga Humaid bin Zanjawai meriwayatkan juga dari jalur Nu'aym bin Abi Hind. Qala Umar, ta'allamu minan nujum ma tahtanuna bihi fi barrikum wa bahrikum thumma amsiku, wa ta'allamu minan nisbah ma tasiluna bihi arhamakum, wa ta'allamu ma yahillu lakum minan nisa wa yahrum alaikum thumma antahu. Nah, Umar radhiyallahu an juga menjelaskan, merintahkan kaum muslimin untuk mempelajari ilmu ya, astronomi ya, kebintangan, dengan tujuan untuk mengetahui alamat, yaitu tanda atau arah kiblat, arah perjalanan, soal dalam perjalanan menentukan arah mana kiblat dan untuk arah sholat ya. Itu beliau memerintahkan untuk mempelajarinya dengan tujuan mengetahui arah kiblat ke perjalanan, baik di laut dan juga di darat. Kemudian amsikum, kemudian cukup, tahan, artinya cukup sekedar itu saja, jangan berlebihan. Nah, wa ta'allamu minan nisbah, dan pelajarilah ilmu nasab. Nisbah ini ansab. Apa yang akan membantu kalian untuk menyambung rahim. Rahim itu wajib menyambungnya. Dan haram memutuskan rahim. Sehingga dalam sebagian hadis jelaskan, la yadkhul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan dalam Al-Qur'an juga diperintahkan untuk atau dilarang untuk memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya. Yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal, orang-orang munafikin mereka memutuskan hubungan atau apa-apa yang diperintahkan adalah untuk disambung. Fa'asaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum, kemudian ya ingin menginginkan melakukan kejahatan di permukaan bumi dan juga memutuskan arhamakum, rahim. Nah, hal itu semua menjelaskan kepada kita kewajiban untuk menyambung rahim. Bahkan dalam hadis jelaskan bahwasanya rahim di akhirat akan berbicara pada Allah Subhanahu wa taala bi lisanin dzalqin taluq, lisan yang fasih. Dia mengatakan bahwa si fulan qata'ani, fulan qata'ani, dan dia tidak akan berhenti menuntut menyampaikan permasalahannya kepada Allah sampai Allah menghukumi bahwasanya memberikan keputusan bahwasanya sa'ta'u man qata'ati wa asilu man wasalani. Saya akan memutuskan orang yang memutuskanmu dan juga akan menyambung orang yang menyambung. Ini wajib. Nah, kalau tujuannya adalah untuk mengetahui nasab, untuk menyambung rahim, mempelajari nasab untuk menyambung rahim, jelas ini adalah suatu hal yang diperintahkan. Nah, wa ta'allamu ma yahillu minan nisa wa yahrum 'alaikum, juga pelajari, ketahui ya, wanita-wanita yang halal untuk kamu nikahi dan juga yang haram. Tumantahu, kemudian cukup sekedar itu saja. Seorang tidak mengetahui rahimnya, kemungkinan dia menikahi perempuan yang merupakan masih hubungan nasab yang atau mahrim ini dari mahramnya. Nah, oleh karena itu merupakan ilmu yang mulia jika tujuan mempelajari nasab itu adalah tujuan untuk menyambung rahim. Nah, rawi Mis'ar an Muhammad bin Ubaidillah قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون بالقبلة والطريق. Ini tujuannya. Pelajarilah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, pelajarilah tentang ilmu astronomi yang perbintangan, perjalanan bulan, tentang masalah bintang untuk mengetahui arah kiblat dan juga jalan. Untuk mengetahui arah kiblat dan jalan. وقال النخعي لا يرى بأسا وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. Dan النخعي tidak menganggap ya suatu hal yang ba'as, ya bermasalah atau perkara yang bermasalah seorang mempelajari ya masalah ilmu astronomi untuk mengetahui arah jalan atau kiblat. Jadi النخعي membolehkan sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan juga jalan. Begitu juga Imam Ahmad dan Ishaq wa rakhasa fi ta'allumi manazil al-qamar Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad dan Ishaq Burahawai juga memberikan keringanan atau dispensasi dalam mempelajari manazil al-qamar, yaitu perjalanan bulan, posisi-posisi bulan, yaitu yang diketahui dengan perjalanan bulan tersebut ya. Bagaimana kondisi atau untuk mengetahui arah, untuk mengetahui bagaimana awalnya bulan, pertengahan bulan, dan kemudian akhirnya, itu dengan mengetahui manazil. Nah, dan sebagian karena mereka orang-orang yang mempunyai tajarub, pengalaman tentang masa seperti itu, dahulunya mereka bahkan bisa memprediksi bahwasanya kalau seandainya bulan posisinya dalam keadaan begini, itu biasanya mereka itu akan turun hujan begitu. Itu prediksi, itu sebagai tajarub, bukan ilmu yang pasti, yang mutlak, bukan tidak, tapi memprediksi. Begitu juga seperti zaman sekarang ini diperkirakan perkiraan cuaca misalnya, diperkirakan pada tanggal begini akan turunnya. Itu bagaimana mereka mengetahui? Karena mereka mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu sebagai alat bantu untuk mengetahui keadaan. Tapi bukan hal yang pasti terjadi seperti itu. Dinamakan perkiraan, kan begitu, perkiraan cuaca dan seterusnya. Nah, naqalahu anhu al-Harb, yaitu dinukil oleh al-Harb al-Kirmani, seorang ulama, zada Ishaq, dan ditambahkan oleh Ishaq bin Rahawi, wa yata'allamu min asma'in nujum ma yahtadi bihi, dan mempelajari nama-nama bintang, ya, untuk mengetahui arah dan posisi, ya, atau jalan. Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu astronomi itu tahu, ini nama bintang ini nama bintang dan seterusnya, itu diketahui oleh mereka. Wa kariha Qatadah ta'allama manazil al-qamar wa lam yurakhis Ibn Uyayna fihi dzakara Harb anhuma. Dan Imam Qatadah seorang salaf itu membenci, tidak menyukai mempelajari manazil al-qamar, ya, perjalanan bulan, ya, posisi bulan, jalan dan kondisinya. Dan juga Ibn Uyayna tidak memberikan keringanan dalam mempelajari hal itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Harb dari mereka berdua. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam mempelajari manazilul qamar, akan tetapi jumhur memperbolehkan dengan tujuan adalah untuk apa? Untuk mengetahui keadaan atau untuk mengetahui arah kiblat dan juga mengetahui jalan, ya, arah jalan dan juga arah kiblat. Nah. Wa qala Tawus rubba nadhirin fi an-nujum wa muta'allimin wa muta'allimi hurufi abjad laysa lahu 'inda Allahi khalaq. Rubba, boleh jadi, ya, kemungkinan atau terkadang itu rubba. Nadhirin fi an-nujum, orang yang memperhatikan nujum, mempelajari nujum dan juga mempelajari namakan huruf abjad, yaitu huruf yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menghitung abjad hawas, ya, dan seterusnya, yaitu dinamakan huruf abjad karena penghitungnya dimulai dari alif, kemudian ba, kemudian jim, dal, kemudian ha, kemudian waw, zai, seperti itu dan seterusnya. Nah, makanya abjad hawas, hati, kaliman, sa'fas, kemudian karsyat, itu huruf untuk menghitung. Dan setiap huruf tadi ada mengandung juga makna dan bilangan. Itu diketahui oleh mereka. Nah, itu terkadang itu digunakan oleh orang-orang apa? Untuk ilmu sihir. Ya, itu digunakan oleh orang-orang yang mengetahui ilmu-ilmu kebatinan. Jadi setiap huruf itu mengandung makna atau bilangan tertentu. Itu diketahui oleh orang pelajarinya, karena tidak mengetahui. Nah, mutaallimi hurufi abjad laisa lahu indallahi khalaq, dan mereka mungkin tidak ada sama sekali bagian mereka, ya, di akhirat di Allah Subhanahu wa taala, karena yang tercela. Nah, tayyib kharajahu Harb, itu juga dinukilkan atau diriwayatkan oleh Harb al-Kirmani. Wa kharaja Umay bin Zanjawai min riwayati Tawus an Ibn Abbas. Fakhrajahu, dan juga diriwayatkan, dikeluarkan oleh Humayd bin Zanjawi dari riwayat Tawus dari Ibn Abbas, ya, celaan terhadap ilmu abjad dan juga ilmu perbintangan tadi. Wa hadha mahmul, nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab, yang dimaksud celaan yang dinukil dari para ulama salaf tentang ilmu astronomi itu apa maksudnya? Hadha mahmul ala ilmi ta'thirat la ilmi taysir, tasyir. Jadi ilmu perbintangan itu dibagi pada ulama kepada dua, ilmu ta'thirat dan ilmu tasyir. At-ta'thirat adalah ilmu yang mempelajari tentang bahwasanya bintang itu mempengaruhi, mempunyai pengaruh terhadap turunnya hujan, perubahan cuaca dan seterusnya. Bahkan dahulu di zaman jahiliyah, sebagian mereka itu menisbatkan turun hujan pada al-anwa, ya, manazilul qamar. Makanya dalam sebuah hadis, waktu suatu hari atau pagi, para sahabat maka telah saya masalkan salat subuh bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, begitu setelah turun hujan, mengatakan, asbaha min ibadi, qala Allah, ataduruna madha qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Faman qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, bahwa mu'minun bi wa kafir bil kawkab. Faman qala mutirna bi naw'i kada wa kada, kafirun bi wa mu'minun bi kaukab. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menisbatkan, yaitu ilmu ta'thir, menisbatkan turunnya hujan pada nama atau bintang dalam posisi keadaan seperti ini, itu turun hujan, atau pada bintang atau bulan tersebut. Itu jelas ilmu ta'thir. Nah, itu jelas tidak dibolehkan. Karena tidak satupun yang berpengaruh untuk turunnya hujan atau yang menyebabkan turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan bintang, bukan bulan, dan bukan planet-planet yang lainnya. La ilmu taysir, tasyir, bukan ilmu yang taysir, yaitu sayir, menentukan arah jalan, kiblat. Itu yang diperbolehkan mempelajarinya. Berbeda. Jadi orang-orang astronomi atau yang mempelajari ilmu perbintangan itu dengan ilmu falak, itu ilmu tasyir, ya, perjalanan posisi bintang atau bulan. Kemudian mereka memprediksi, kalau seandainya posisinya begini, itu biasanya akan terjadi begini. Seperti itu. Dan itu membantu tentunya dalam menentukan arah kiblat dan juga dalam menentukan arah perjalanan. At-tariq, yaitu perjalanan, jalan. Fa'inna ilmu ta'thir batilun muharram. Nah, ilmu ta'thir, ilmu astronomi yang digunakan untuk mengetahui bahwa sebulan ini mempengaruhi turunnya hujan begini, jadi menurunkan hujan. Jelas itu suatu kebatilan yang diharamkan. Naam. Bahkan di dalam hadis wa fihi warad al hadis al marfu' tentang hal ini, yaitu ilmu ta'thir ini, itu terdapat hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wa man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir." Rajaw Abu Dawud min hadith Ibn Abbas marfu'a. Barang siapa yang mempelajari iktabas, itu mengambil, mempelajari, memutip, itu iktabas, itu ta'allama. Iktabas syai'an itu ta'allamahu, itu akhadahu. Syu'bata minan nujum, satu bagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, astronomi, ya. Faqad iktabasa syu'bata minas sihir, maka sungguh telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Bahkan orang-orang yang menyembah bintang atau planet dan barang-barang yang ubadul kawakib, itu mereka mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Tujuan mereka lah untuk yataqarrab bin nujum ila ma'budatihim. Untuk mendekatkan diri mereka kepada sesembahan mereka itu dengan melewati dengan perantara bintang-bintang dan planet-planet tersebut. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa mempelajari ilmu yang seperti itu, maka ia telah mempelajari bagian, sesuatu bagian dari ilmu sihir. Nah, wa kharaja ila min hadithi Qubaysah marfu'an al-ayafatu wa-tiyaratu wa-turuq min al-jib wa-iyafah, yaitu zajru al-tayr wa-turuq al-khatu fil-arq. الإيافة والطيرة والطرق يتو من الجف dari الجف السهر الإيافة itu jelaskan sini زجر الطير. Apa maksudnya? Dimana seorang atau tradisi orang-orang jahiliyah dahulunya, mereka yaitu apabila ingin menentukan suatu yang mereka inginkan, itu biasanya terkadang mereka ya mengikat burung, kemudian setelah itu dilepaskan, kemudian dilihat mana terbangnya. Termasuk juga ke dalam ilmu apa? Ilmu atau praktek dari aqiyah. Berperaduga dengan terbangnya burung, dengan posisi burung. Kalau terbangnya nanti ke arah kanan, berarti ini akan menambah membawa kepada kebaikan. Kalau terbangnya ke arah kiri, maka ini akan membawa pada kerusakan atau kesialan dan seterusnya, yaitu zajr. Dan jika mereka tidak melihat burung begitu ingin keluar dari rumahnya untuk melakukan usaha atau melakukan usaha yang mereka inginkan, kalau tidak ada burung yang terbang dari arah kanan atau arah kiri, maka burung yang ada di sangkarnya itu mereka lepaskan, dilihat mana terbangnya, ke kanan atau ke kiri. Dan tradisi yang seperti ini itu terkadang masih diamalkan oleh atau dilakukan oleh sebagian juhal di kalangan kaum muslimin. Dia melihat, begitu ingin pergi berusaha, lihat dulu kemana, ada enggak lalat terbang ke kiri dan ke kanan. Lihat dulu. Ada sebagian juga, dia melihat, kalau seandainya mau pergi, pertama sekali dia menguap terlebih dahulu, ah, ini bahayanya akan kualat nanti. Seperti itu. Apa kaitannya enggak tahu. Nah, ini ilmu-ilmu yang qiyarah. Ya, qiyarah. Laisa minna man tatayyara au tutayyara lah. Jadi, dan itu bukan sekedar dengan burung saja. Kan, tapi segala sesuatu yang dijadikan oleh seorang sebagai alat untuk menentukan kebaikan dan kejahatan atau kejelekannya dengan menggunakan cara-cara seperti itu, maka jelas juga apa melakukan aqiyarah. Mungkin burung hantu misalnya, loh, kalau burung hantu bunyi berarti akan terjadi begini begini, kan begitu. Nah, itu jelas bukan makna qiyarah. Ya, tidak khusus dengan burung atau juga dengan yang lain-lainnya, benda yang lain yang digunakan untuk menentukan keadaan atau posisi dia atau keberadaan dia akan mendapatkan kebaikan atau kejahatan, itu dinamakan qiyarah. Wa turuq, yaitu al-khattu fil ard, juga ya, orang-orang yang ahli yang sihir itu menggunakan cara menentukan jalan di garis, ya, dan di garis kemudian tentukan kalau seandainya ini arahnya ke sini akan terjadi begini, kalau ini akan terjadi begini, dan juga sebagian mereka membaca garis telapak tangan, kan begitu. Nah, kalau begini garis telapak tangannya ini akan celaka ini, kalau begini ya akan bahagia dan seterusnya. Dan itu termasuk pada ilmu yang seperti itu. Itu jelas dia merupakan bagian dari ilmu sihir. Dan lanjut. Nah, qal fa ilmu ta'thir, ta'thir an-nujum batilun muharram. Ilmu tentang pengaruh an-nujum, ya, ta'thir, maksudnya bintang bisa memberikan pengaruh atau berpengaruh untuk menentukan sesuatu, turunnya hujan. Maka itu batilun muharram, merupakan kebatilan dan hal yang diharamkan. Wal amalu bimuqtadah, dan mengamalkan ya bimuqtadah dengan konsekuensi dari ilmu tersebut, tuntutan ilmu tersebut, kataqarrub ilan nujum, yaitu mendekatkan diri pada nujum, ya, dengan mempelajari ilmu tersebut agar dia bisa mengetahui bagaimana cara mendekat diri kepada bintang. Orang-orang yang mempelajari atau orang yang menyembah bintang, ubadul kawakib, maka itu jelas wa taqribul qarabillah, dan juga memberikan kurban, ya, sembelian, bernadar, sembeliannya diberikan untuk bintang, bintang yang namanya begini atau dan seterusnya, itu diketahui oleh mereka, dipelajari nama-nama bintang tersebut, maka jelas itu perbuatan kufur, sebab dia telah mengibadati bintang tersebut. Ya, telah mengibadati bintang tersebut, jelas perbuatan yang kufur. Nah, wa amma ilmu tasyir, adapun ilmu tasyir, ilmu yang tentang perbintangan, tentang ya, ilmu astronomi yang digunakan untuk menentukan sair perjalanan, perjalanan bulan, diketahui manazilul qamar, untuk mengetahui posisi atau arah kiblat atau arah jalan, maka ilmu yang seperti itu, apabila idza faida ta'allama minhu ma yahtaju ilayhi lil ihtida' wa ma'rifatil qibla wat turuq, kana ja'izan 'indal jumhur. Apabila dia mempelajari ilmu tersebut, ma yahtaju ilayhi, yang dibutuhkannya untuk mengetahui, ya, untuk penunjuk jalan dan mengetahui arah kiblat dan juga jalan, maka itu diperbolehkan menurut jumhur. Jumhur memperbolehkan sebagai yang dikatakan tadi. Wa mazala alaihi fala hajatay, yang melebihi dari hal itu tidak ada itu mazada alaihi, yang lebih itu tidak diperlukan. Jadi segala sesuatu yang melebihi kadarnya itu tidak mendapat kebaikan, kecuali ilmu. Ilmu tidak ada batasnya. Semakin banyak ilmu, tentu jangan diiringi dengan amal, itu makin baik. Tapi segala sesuatu yang telah melampaui batasnya, batas yang diperbolehkan secara syariat, itu akan merusak. Baik dalam masalah agama dan masalah dunia. Seperti itu. Kalau makan terlalu banyak, itu kenapa? Akan ngantuk. Akan malas. Kan gitu. Kalau tidur terlalu banyak, itu juga akan jadi orang yang dungu, orang yang tolol, orang yang ya tidak bisa pemikirannya berkembang, kan tidur terlalu banyak. Jadi, dan juga kalau seorang memporsir tenaganya melebihi dari kemampuannya juga akan merusak. Jadi masing-masing harus berikan di kulli a'tilu kulli haqqin haqqahu. Seperti itu. Nah, segala sesuatu yang melebihi batasnya itu jelas dilarang secara syariat. Wa huwa yushghilu amma huwa aham minhu, dan apabila melebihi dari kadarnya itu akan menyibukkan dari sesuatu yang lebih penting dari itu. Nah, banyak sesuatu yang lebih penting dari ilmu yang seperti itu. Belajar Quran, sunnah, pelajari ahkam syar'iyah. Kalau habis waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu, jelas itu akan merugikan, tidak mendatangkan kebaikan, sebab dia tidak meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Nah, daripada hal itu. Warubama adda tadqi fihi ila isa'ati dhanni bi maharibil muslimin fi amsarihim kama waqa'a dhalika katiran min ahli hadzal ilmi qadiman wa haditha. وذلك يفضي الى اعتقاد خطا الصحابه والتابعين في صلاتهم بكثير من الامصار وهو باطل. Bahkan terkadang yaitu mempelajari ilmu tersebut dengan betul-betul mendalami sekali, tadqiq, betul-betul didalami. Ya. Itu terkadang membawa kepada praduga atau persangka, ya, berdugaan atau menyangka isaatul dhann di maharibil muslimin, dengan mihrabnya kaum muslimin fi amsari atau kiblatnya kaum muslimin. Jadi kadang mereka karena ahli dalam ilmu-ilmu yang seperti itu meragukan bahwasanya ini arah kiblat kaum muslimin ini tidak benar ini. Karena menurut penilaian dan penelitian dia yang sangat berlebihan ini begini seharusnya. Begitu. Sehingga sebagian sekarang menggunakan kompas, oh ini semua arah kiblat salah, ini tidak benar, harus diarahkan, dirubah. Kan begitu. Nah, ini termasuk takalluf dalam hal seperti itu. Allah menjelaskan wa itu makun tumawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu berada, arahkan ke arah kiblat. Kan begitu. Mabainal masjid wal maghrib kiblah, kata Rasulullah itu waktu dia beliau di Makkah, di Madinah. Nah, kalau kita antara utara dan selatan ya kiblat, kan begitu. Nah, kan mungkin kita mengatakan antara timur dan barat kiblat. Nah, kita menghadap ke arah barat karena kita di daerah apa? Ya, daerah timur ya. Ya. Nah, oleh karenanya dalam hal ini jelas tiada lain penyebab kenapa mereka sampai meragukan arah kiblat kaum muslimin, karena mereka telah melebihi, ya, telah mendalami, betul-betul mendalami secara dalam tentang ilmu tersebut sehingga segala arah kiblat itu diragukan. Ini jelas. Dan kama waqa'a dzalika katsiran min ahli hadzal ilmi qadim, itu telah terjadi. Ya. Hal seperti itu dari orang-orang yang mempelajari ahli ilmu perbintangan seperti itu dahulu dan sekarang, itu di zaman Imam Ibn Rajab dan juga sebelumnya. Hadisan itu di zaman beliau dan juga di zaman sekarang banyak orang yang meragukan tentang kiblatnya kaum muslimin. Diragukan, karena oleh karenanya dalam sholat kita menggunakan kompas harus pas arah kiblatnya. Kalau melenceng sedikit, wah ini berbahaya sholatnya, kan begitu. Kecuali kalau kita betul berada di apa? Di depan Ka'bah, ya jelas ainul Ka'bah, tidak boleh melenceng. Kalau melenceng jelas tidak sah sholatnya. Jadi kalau tidak di ainul Ka'bah, depan Ka'bah, jelas wahaifuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, arah. Melenceng sedikit tidak bermasalah, karena itu arahnya. Mabainal masyriqi wal maghrib kiblah, kata Rasulullah, antara timur dan barat kiblah. Ya kalau kita antara utara dan selatan kiblat. Nah, itu yang harus perhatikan. Bahkan wadzalika yuhdi, dan demikian itu akan membawa pada keyakinan, meyakini salahnya, ya, kesalahan para sahabat dan tabi'in dalam sholat mereka. Ini yang lebih gawat lagi. Sampai menyalahkan para sahabat dalam sholat mereka. Karena mereka tidak apa? Tidak menekuni ilmu yang seperti ini. Tapi mereka berdasarkan pada anjuran Rasulullah SAW di mana antara timur dan barat kiblat. Nah, seperti itu. Bahkan itu membawa kepada keyakinan meyakini kesalahan para sahabat dan tabi'in dalam sholat mereka dalam banyak daerah. Ya. Wa hadza batil, ini jelas satu kebatilan. Nah. Wa qad anqara Imam Ahmad istidlal bil jaddi, dan Imam Ahmad telah mengingkari yaitu pendalilan dengan jaddi. Ini salah satu nama dari bintang. Melihat di kamus itu arti jaddi itu burjun min abrajis sama, yaitu ada bintang yang namanya Capricornus. Anda kenal antum nama bintang? Siapa yang ahli astronomi sih, siapa pernah belajar itu ada nama bintangnya seperti itu, ya, bukan bintang kejora. Nah, itu Imam Ahmad mengingkari pendalilan, ya, berdalil dengan bintang tersebut. Wa qala innama warada ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Ini yang katakan tadi. Yang ada keterangannya dan antara timur dan barat itu kiblat. Yang ada adalah antara timur dan barat kiblat. Lihat bagaimana Imam Ahmad mengingkari orang yang berdalil dengan salah satu dari nama bintang tersebut kemudian untuk menentukan arah kiblat. Sementara dalam hadis terdapat penjelasan bahwasanya yang kiblat itulah antara timur dan barat. Nah, maka setiap yang sholat mengarah ke arah antara timur dan barat, sekalipun tidak pas secara 100 derajat pada arah kiblat, maka itu telah mengarah ke kiblat dan itu sholatnya sah. Nah, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni lam yari i'tibarul jaddi, yaitu tidak terdapat dalil yang menjelaskan atau yang menjadi i'tibar ukuran adalah jaddi. Yaitu wa nahwi minan nujum, dan juga yang selainnya dari bintang-bintang yang lain. Nah. Wa qad anqara Ibnu Mas'ud ala Ka'ab qawlahu innal falak tadur, dan juga Ibnu Mas'ud mengingkari perkataan Ka'ab yang mengatakan al-falak yaitu bintang itu tadur berputar. Wa ankara dhalika Malik wa ghairuh, dan juga diingkari oleh Imam Malik dan juga yang lainnya. Nah, ini jelas menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya ulama salaf mereka tidak menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Sekalipun secara prinsip kalau tujuannya untuk mengetahui arah kiblat dan membantu untuk menentukan arah itu tidak bermasalah, tapi kalau telah melebihi menyibukkan diri dengan ilmu yang seperti itu yang diingkari oleh para ulama salaf. Karena umur terbatas, permasalahan ilmiah, ilmu yang lebih banyak yang penting sangat banyak sekali, seharusnya seorang menggunakan kesempatan dan umurnya untuk menggunakan mempelajari ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Wa ankara al-Imam Ahmad al-Munajjimin qawlahum, dan Imam Ahmad mengingkari ya orang-orang yang ahli astronomi, ya, perkataan mereka inna zawal yakhtalifu fil buldan wa qad yakunu inkaruhum aw inkari ba'dihim lidhalik li'anna ar-rusula lam tatakallam bihadha wa in kana ahluhu yaqta'una bihi wa in kana al-ishtighal bihi rubbama adda ila fasadin arim wa in kana al-ishtighal bihi rubbama adda ila fasadin arim. Imam Ahmad bahkan mengingkari perkataan orang ahli nujum mengatakan zawal, ya, pergeseran matahari yang zawal itu yakhtalif bil buldan, berbeda di setiap daerah. Zawalnya Indonesia tidak sama dengan zawalnya di negara lain yang perbedaan waktu. Nah itu bahkan itu diingkari Imam Ahmad. Apa maksudnya? Apakah diingkari secara keseluruhan? Kenyataannya memang seperti itu. Jelas perbedaan waktu. Bagi contoh saja misalnya, ya antar kita dengan Saudi misalnya berapa? 4 jam perbedaan waktu, jelas tidak akan sama. Kita zawalnya mungkin jam 11:30, sementara mereka di sana baru jam 9:30, kan begitu? Atau jam 9. Nah, jelas tidak sama. Nah, secara kenyataannya seperti itu. Kenapa Imam Ahmad juga mengingkari? Karena dikatakan di sini waqtiyakun ingkaru wa ingkaru ba'dihim lidzalik, itu mengingkari, ya mengingkari hal itu dan sebagian, ya wa ingkari ba'dihim lidzalik dan sebagian mereka mengingkari hal itu karena ar-rusul lam tatakallam fi hadza, karena para rasul yang diutus oleh Allah tidak berbicara tentang masalah itu sekalipun kenyataannya begitu, tapi para rasul mereka diutus bukan untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu. Jadi jelas, tatkala seorang menyibukkan dirinya membahas hal seperti itu, jelas telah menyelisihi metode dan manhajnya para rasul. Nah, karena di sana ada perkara yang lebih penting dari hal-hal yang seperti itu. Wa kana ahlu yaqta'una bihi, sekalipun ahli ilmu perbintang itu betul mengatakan itu sesuatu yang pasti, bahwa itu berbeda. Nah, wa in kana istighalu bihi rubbama wa in kana istighalu bihi rubbama atta ila fasadin, dan juga pun ya, terkadang menyibukkan diri dengan hal seperti itu akan membawa pada kerusakan yang sangat besar seperti itu, sebab tadi dijelaskan yushghilu amma huwa ahab minhu, menyibukkan dia dari mempelajari sesuatu yang lebih penting dari itu. Nah, baik. وقد يتعرض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول, dan ini juga ini diantara konsekuensi atau perkara yang ditimbulkan oleh berlebihan dalam mendalami ilmu yang seperti sehingga meragukan tentang hadis nuzul. Ini diantara bentuk kerusakan dari mempelajari ilmu-ilmu yang seperti mendalami ya, secara mendalam tentang ilmu-ilmu yang seperti itu. Masalah hadis nuzul itu hadis mutawatir sahih, yaitu yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir, yabqa thuluthul layl al-akhir, itu hadis mutawatir. Nuzul Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi pertiga malam terakhir, itu hadisnya sahih mutawatir sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu nujum tadi perbintangan meragukan. Kenapa? Sebab sepertiga malam terakhir itu berbeda dari setiap tempat dan tempat yang lainnya. Kalau di Amerika, berapa jam antara jarak kita dengan? Atau perbedaan waktu? Ada yang pernah ke Amerika? Ada. Berapa jam perbedaannya? Nah, 12 jam atau berapa? Tidak tahu. Ya. Akan tapi jelas. Berbeda, kan begitu? Nah, ini mereka adalah untuk tujuan mereka mengutarakan hal seperti ini untuk meragukan, untuk mengingkari hadis-hadis yang seperti ini. Nah, itulah yang sebagian syubhat yang dilontarkan, yang disampaikan atau yang diutarakan oleh orang-orang yang mengingkari hadis nuzul, sebagian yang jelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab Syarh Hadis Nuzul. Nah, thuluthal itu وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الاخر, dan sebagian malah mengkoreksi atau mengingkari, mengkritisi yaitu hadis nuzul, yaitu nuzulullah, ini hadisnya sebagaimana yang jelaskan mutawatir sahih Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dan para ulama yang lain, Abul Hadis, sepertiga malam terakhir. Waqal, dan yang mengkritisi itu berkata seraya mengatakan thuluthul laili yakhtalifu bi ikhtilafil buldan, sepertiga malam terakhir itu berbeda dengan perbedaan tempat dan daerah. Mal fala yumkin ayakuna nuzul fi waqtin muayyan, katanya, maka tidak akan mungkin ya nuzul turunnya Allah itu pada waktu tertentu. Allah Rasul mengatakan thulutsul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Mereka mengatakan tidak akan mungkin. Kenapa? Karena waktu sepertiga malam itu berbeda dari satu tempat dan tempat yang lain, daerah ke daerah yang lain. Nah, apa yang menyebabkan mereka sampai mengingkari atau mengutarakan syubhat-syubhat yang seperti ini? Itu tatkala mereka terus mempelajari, telah cara mendalami, ya, telah berlebihan dalam mendalami ilmu-ilmu yang seperti itu. Nah, ini diantara fasadun arif, kerusakan yang besar yang ditimbulkan oleh berlebihan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu. Akan tetapi ayol ikhwah, sebelum kita membacakan perkataan al-imam Ibnu Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala maha agung dan maha mulia. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala itu luar dari segala persepsi atau apa yang kita bayangkan. Oleh karenanya turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Anda ingin mengajak kita semua sejenak merenungi bagaimana kekuasaan dan kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita membaca ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Bagaimana perbandingan antara kursi dengan alam semesta ini, dengan langit dan bumi? Perbandingannya, sebagai dalam sebuah riwayat jelaskan, itu bagaikan uang logam, lempengan logam, atau yang seukuran mungkin 500 perak dan seterusnya, dan rupiah, dilemparkan ke padang sahara yang luas. Kira-kira bagaimana, berapa perbandingannya antara uang logam yang kecil itu dengan luasnya padang sahara tersebut? Kahalaqatin mulqatin alal falat. Nah, berapa perbandingannya? Tidak ada sama sekali perbandingan. Nah, perbandingan antara kursi dengan arasy, sementara kursi mawdi'ul qadamain, tempatnya kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Ibnu Abbas, al-kursi mawdi'ul qadamain, dan arasy merupakan makhluk yang terbesar. Rabbil arsyil azim, disifati Allah dengan yang agung, yang besar, azim. Perbandingan antara kursi dengan arasy itu bagaikan uang logam tadi lemparkan ke padang sahara yang luas. Jadi kalau begitu, bagaimana perbandingan antara alam langit dan bumi ini dengan arasy? Tidak bisa dibayangkan ya jemaah. Tidak bisa dibayangkan. Walakin wama qadarullah haqqa qadirin. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Tidak bisa dibayangkan. Nah, bagaimana perbandingan kita dengan kita yang sangat kecil ini dibandingkan dengan langit dan bumi? Tidak ada. Kita bagian dari kecil dari langit dan bumi. Bagaimana perbandingan dengan kursi? Bagaimana perbandingan dengan arasy? Wa rabbuna istawa ala arsyihi kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Rabb kita yang kita ibadati istawa ala arsyihi, tinggi, irtafa wa ala. Allahu akbar. Jadi perbandingan antara langit dengan bumi, samai dunia, langit yang kita lihat di samai dunia, maka bila dibandingkan dengan kekuasaan dan keagungan, tidak ada artinya. Tapi tentunya tidak akan bisa dipahami dengan mana yang seperti kecil orang-orang yang betul bersih hatinya dan memahami tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena tatkala kita bicara tentang masalah hadis asma wa sifat, itu pertama kita harus menghadirkan dalam diri kita keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti orang-orang filsafat ahlul kalam yang menggunakan akal dan rasio analogi dalam memahami dan membahas hal-hal seperti ini. Makanya mereka tersesat, timbul sebuah bermacam-macam tentang hal seperti itu. Kita mengatakan sami'ana wa ata'ana. Permasalahan ini tidak pernah dibahas dan dikaji oleh Rasul dan para sahabatnya. Ini dikatakan oleh al-imam, akan tapi kita wajibkan untuk mengimani amir ruha kama ja'at bila kaih. biarkan pahami hadis tersebut sebagaimana datangnya, tanpa dikait, tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan, tanpa di analogikan begini, kalau seandainya begini berarti begini, kalau seandainya itu seperti komentar akhir karena waktu berbeda tentu akan berbeda. Di sisi Allah kita melihat tidak ada perbedaan sama. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuai dengan wa'alu lima yurid. Nah, tidak seperti kita turun dari suatu tempat dari sujud keagungan Allah subhanahu wa ta'ala kama yaliku bijalalihi wa azamatihi yansilu rabbuna ila sama'i bihi. Itu kita lakukan. Rasul mengatakan itu, ya kita katakan Allah turun ke langit bumi seperti gamelan bahan. Tidak perlu syubhat-syubhat yang seperti ini disampaikan, karena hal seperti itu tidak pernah dipermasalahkan oleh para sahabat. Makanya kata Imam Ibn Rajab huna, wa ma'lumun bid darurah min dinil Islam qubhu hadzal ihtirar. Dan tentunya merupakan perkara yang telah dimaklumi secara pasti dalam dinul Islam jeleknya, kejihnya apa? Ihtirar atau kritisan yang seperti ini. Merupakan perkara yang keji. Kenapa? Wa anna ar-rasul aw khulafa'ahu ar-rasyidin law sami'u man ya'taridu bihi lama nadharuhu. Dan sungguhnya rasul dan para khulafa ar-rasyidin jika mendengar orang-orang yang menentang hadis-hadis yang seperti itu, mereka tidak akan berdialog dengan mereka, mengajak untuk berdiskusi, menepis, membantah, membujak hujah-hujahnya dan syubhat, tidak akan diajak seperti itu. Bahkan secara spontanitas langsung mereka akan apa? Mengazab dan untuk memberikan apa namanya itu hukuman yang keras terhadap orang-orang yang seperti itu. Wa ilhaqu bi zumratil mukhalifin, dan mengikut sertakan mereka ke dalam golongan orang-orang yang menyelisihi, menentang orang-orang munafikin dan mukadzibin yang mendustai ayat-ayat. Jadi tidak akan diajak lagi berdiskusi. Oh iya, kalau begitu kemungkinan kalau kita orang-orang yang seperti kita aja berdiskusi. Kan begitu? Rasul kalau kata Imam Ibnu Rajab, kiranya orang-orang yang seperti itu muncul di zaman Rasul, tidak akan diajak lagi diskusi atau untuk berdialog, membatas, menepis hujah-hujahnya, tidak perlu. Orang seperti itu jelas batilnya, jelas kesesatannya. Tiada lain kecuali hanya diberikan hukuman yang keras terhadapnya. Karena orang yang tidak menyadari akan kelemahannya, kehinaan dirinya, dan tidak memahami akan keagungan Allah. Dan jelas orang-orang munafikin dan mukadzibin, mukhalifin. Itu kata Imam Bujab rahimahullah. Jadi bukan sifat orang-orang yang musaddiqin, yang membenarkan, yang menerima wahyu dengan perkataan sami'na wa ata'na. Nah. Baik. Jadi itu yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan ini ayuhal ikhwah, dalam perkataan Imam Ibnu Rajab ini itu ada isyarah menjelaskan kepada kita bahwasanya permasalahan asma wa sifat tidak ada permasalahan dan problem di kalangan para salaf, para sahabat. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'au Ilam Waqi'in, di mana tidak satu pun terdapat, ya tidak terdapat di kalangan para sahabat hal atau suatu yang menentang atau perselisihan, perbedaan di kalangan mereka tentang asma wa sifat. Tidak ada sama sekali. Itu dalam kitab Muwaqqi'in dijelaskan seperti itu. Nah, baik. Wa kadzalika tawassu' fi ilmi al-ansab, begitu juga ya, berlebihan dalam mempelajari ilmu ansab, huwa mimma la yahtaju ilaihi, di antara hal yang tidak dibutuhkan. Jadi tidak dibutuhkan kalau terlalu berlebihan. Melampaui kadarnya itu tidak dibutuhkan. Baik. Waqad sabaqa an Umar wa ghairihi an nahyu an dhalik, dan telah berlalu dari Umar dan yang lainnya larangan dari mempelajari ilmu nasab atau berlebihan dalam mempelajari ilmu nasab, itu tawassuh. Ma anna ta'ifatan min as-sahabat tabi'in kanu ya'rifunahu wa yatanuna bihi, sedang sebagian dari para sahabat dan tabi'in mereka mengetahui dan memperhatikan, mempedulikan ilmu nasab itu. Seperti juga Abu Bakar Siddiq di antara sahabat yang mengetahui nasab. Ya. Karena tujuannya adalah untuk menyambung rahim. Nah, begitu juga at-tawassu' fi ilmi al-arabiyyah lughatan wa nahwan wa huwa mimma yushghilu 'an al-ilmi al-aham wal wuqufi ma'ahu aw al-wuqufu ma'ahu yuharrimu 'ilman nafi'an. Naam. Begitu juga berlebihan dalam mempelajari ilmu Arabiyah. Berlebihan dalam mempelajari bahasa Arab, baik secara bahasanya, secara grammarnya, secara apanya, kawaidnya, lahunya, i'rabnya. Kemudian wa huwa mimma yushghilu, dan itu menyibukkan dari ilmu yang lebih penting. Dan sementara menghabiskan waktu untuk mengkaji dan mutalaah dan membahas segala i'rabnya, ini naibul fa'il marfu' wa ini maf'ulun bih mansub taqdiruhu kada dan seterusnya, itu yang dipelajari atau berlebihan dalam, na'am bagus kalau itu dalam rangka ta'allum. Tapi yang dimaksud di sini adalah berlebihan sehingga menyibukkan dia dari ilmu yang lebih penting. Ilmu Arab, ilmu alat. Mendukung, membantu, ilmu bantu. Ya. Bukan tujuan. Nah, kalau berlebihan, itu jelas akan membawa kepada hal yang tidak baik. Bahkan terkadang menimbulkan kesombongan pada diri seseorang. Karena dia, oh Masya Allah, ahli nahu. Sibawaihi hadal asar. Ya kan? Kan begitu ya. Sibawaihi. Dinamakan sibawaihi, bangga dia. Semua jumlah ismiyah fi'liyah sudah langsung spontanitas di i'rab ya. Ini fa'ilun marfu'un wa huwa 'alamatuhu raf'u kadha wa kadha wa hadha mansub lana maf'ulun bi wa nasbuhu kadha taqdiruhu kadha dan seterusnya. Alatul. Langsung tanpa ada sedikit pun keraguan. Jelas tatkala melihat di masa bangga, saya lah orang yang number one, number satu dalam hal ini. Kan begitu. Bangga dia. Terjadi bahkan mungkin menganggap atau menghinakan orang yang aduh ini bahasanya kayak bahasa kampungan, kan begitu. Amin. Yang fasih dong bahasanya, kan gitu. Bangga dia. Karena dia katanya ahli Arab dan ahli bahasa Arab. Jelas. Itu telah melebihi, dan itu terkadang timbul ya kesombongan dari cara yang seperti itu. Tidak diragukan bahwa bahasa Arab adalah ilmu Islam dan minad din. Oleh karena itu Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim menjelaskan, "Lam yakun sabilun ila dhabtid dini wa ma'rifatihi illa bidhabtil lisan wa sarat ma'rifatuhu minad din." Tidak ada cara untuk menguasai agama, mengetahuinya, ya, dan mengetahui untuk menguasai agama dan mengetahuinya kecuali dengan menguasai bahasa Arab, lisan. Sehingga jadilah mengetahui atau mempelajari bahasa itu sebagian dari agama. Itu dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim beliau menjelaskan. Kemudian juga dalam perkataan yang beliau yang lain dalam kitab yang sama, fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din wa ma'rifatuhu fardun wajib. Sungguhnya bahasa Arab itu sendiri merupakan bagian dari agama dan mempelajarinya itu merupakan suatu kewajiban. Nah, فَإِنَّ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ لَا يُفْهَمْ إِلَّا بِفَهْمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. Sungguhnya memahami Al-Quran dan Sunnah satu kewajiban dan tidak akan mungkin dipahami kecuali dengan memahami apa? Bahasa Arab, kata beliau. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Sesuatu yang kewajiban yang tidak akan sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan sesuatu, maka mempelajari sesuatu itu merupakan suatu kewajiban. Ini dijelaskan Syekhul Islam dalam Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ini menjelaskan kedudukan bahasa Arab. Jelas. Terutama di zaman sekarang ini. Sangat disayangkan para thullabul ilmi, penuntut ilmu, mempelajari agama tapi dengan lewat kitab-kitab terjemahan. Menyandang gelar-gelar sarjana dalam ilmu Islam tapi rujukannya, referensinya terjemahan. Yang lebih aneh lagi terjemahan apa kitab-kitab yang ditulis orang Antalis dan juga orang-orang Barat dalam mengupas masalah Islam. Subhanallah. Dia tidak kenal bahasa Arab, tidak kenal kitab para ulama, tidak kenal mungkin hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bahkan para sarjana saja tidak kenal mana yang sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bahkan tidak pernah melihat selama hidup dan selama belajar ilmu agama Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ini kan sangat aneh. Nah, sarjana Islam yang mempelajari ilmu agama hendak mengetahui, para thullabul ilm mengetahui. Maka di antara tujuan kita mendirikan kuliah Imam Syafi'i adalah bagaimana kita bisa bersama-sama ya mempelajari ilmu dari sumbernya yang asli, referensi yang asli, dan mengetahui bahasa Arab. Maka di sini ya tidak ada kesempatan untuk tidak berbahasa Arab. Ya. Sekalipun bukan sesuatu yang wajib di sini, siapa yang tidak berbahasa Arab akan nanti dikeluarkan, ya tidak sampai seperti itu. Tapi jelas ini kesadaran dituntut bagi kita semua. Seorang yang tamat SDGI kalau tidak bahasa Arab, bahasanya dan patah-patah bahasa Arabnya, ini memalukan. Ya. Jelas bukan itu tujuannya. Oleh karenanya kita sangat mengharapkan dan sebagai motivasi bagi kita semua, mari sama-sama kita di kuliah di Imam Syafi'i yang kita cintai untuk kedepannya, ya, dan sekarang dan kedepan untuk melatih diri untuk berbahasa Arab. Bahasa kampung dan bahasa daerah masing-masing ya untuk sementara dikuburkan dulu. Jangan dibunuh, dikuburkan, tapi enggak, insyaallah enggak akan mati. Ya. Baik. Sebab antum kalau enggak berbahasa Arab jelas akan lupa dan akan lidah itu tidak akan jentelit. Tidak akan berat untuk mengucapkan. Kenapa? Karena dia tidak membiasakan. Nah, kalau dibiasakan jelas akan terbiasa dan juga akan bisa dan akan lancar dan akan mudah untuk mengucapkan. Oleh karenanya ta'allamu al-arabiyya dan takallamu biha. Harus bangga, bukan sombong. Kita harus bangga dengan bahasa Arab, kita diberi kemuliaan. Orang-orang yang mempelajari ilmu Islam dari bahasa itu bangga dengan bahasa Inggris yang mereka pelajari dari profesor-profesor dan Islam itu yang mengajarkan mereka Islam. Kan aneh bahasa Inggris. Kalau semua how are you fine, masya Allah, bangga, ya kan? Kan begitu? Bangga itu, masya Allah, bahasa Inggrisnya is very very good, kan begitu? Ini kalau bahasa Arab, kenapa minder kita bahasa Arab? Nah, bahasa Arab, terapkan bahasa Arab. Kalau tidak sekarang, kapan? Nah, kita buktikan bahwa kita ya antum-antum insyaallah yang tamat di sini para sarjana yang bisa berbahasa Arab. Nah. Jadi orang bisa menggali kita para ulama dengan bahasa Arab. Ini. Makanya tidak ada alasan kalau saya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa masuk Idat Mukawi itu dulu baru ya belajar bahasa Arab. Nah. Baik. Oleh karenanya nah, akan tetapi yang dilarang adalah berlebihan sehingga dia tidak mengerti ilmu akidah, ilmu hadis, fikihnya, sementara ilmu bahasa Arab. Nah, tujuannya itu ibarat apa? Garam dengan gulai. Kalau garam tidak ada gulainya, kalau garam tidak ada gulainya, kalau gulai tidak ada garamnya, itu gimana rasanya? Tidak ada rasanya. Sekalipun gulai kambing atau gulai masakan Padang kan begitu, pasti semuanya suka masakan Padang. Tapi kalau tidak ada garamnya bagaimana? Tidak ada rasanya. Dan kalau kelebihan garam gulai, gulai kambing, masakan Padang, ya kuahnya atau gulainya mungkin ukuran airnya 1 liter tapi garamnya 1 kilo, gimana? Bisa antum makan? Bisa antum cicipi? Enggak bisa. Karena antum samanya dia makan garam gitu, bukan makan gulai kambing, makan gulai garam. Itulah. Maka jelaskan oleh para ulama di sini. Nah, di sini jelaskan oleh para ulama. Wakadalika walwukufu ma'ahum, dan menghabiskan waktu mengkaji ilmu-ilmu bahasa Arab, segala pembahasan ihramnya semuanya, asyarul Arab tahu semuanya, dan mungkin menghafal mu'allaqat sab'ah, kan begitu? Bangga dengan, nah, membantu kalau itu tujuannya untuk. Tapi kalau telah melebihi kadarnya, itu jelas akan menghambat kita dari mempelajari ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Waqad zakara, waqad kariha al-Qasim bin Mukhaimarah ilmu nahwu. Bahkan sebagian ulama salaf membenci ilmu nahwu. Kenapa? Karena muncul di zaman mereka orang-orang yang sibuk dengan ilmu nahwu tapi tidak kenal bagaimana ilmu hadis, bagaimana fikihnya Al-Qur'an, fahmul Qur'an. Nah, wa qala awwaluhu syughlun wa akhiruhu baghyun. Pertamanya adalah merupakan menyibukkan dan akhir dari perjalanannya baghyun, kesombongan. Itu yang kita katakan tadi. Menyibukkan diri kemudian kena dapat dari bahasa Arab, ahli bahasa pidato dan watul fasih, muhabal syair-syair Arab, dan semua tentang masalah nahwu tidak satupun yang luput dari ilmunya. Mending si bawahi hadal asar, jelas itu akan bagi, ya, bagi sombong dia, angku dengan keilmuan tadi. Wa arada bi at-tawassu' bihi, ini maksud adalah at-tawassu', jadi belum membenci berlebihan dalam mempelajari tersebut. Walidzalika kariha Ahmad tawassu' bi ma'rifatil lugha wa gharibiha. Begitu juga Imam Ahmad mencela berlebihan dalam mempelajari ilmu bahasa dan juga gharibiha. Gharib yaitu penjelasan tentang kalimat-kalimat bahasa Arab yang asing, ya. Sebenarnya para sahabat tidak ada yang asing bagi mereka. Mereka ahli bahasa, mengbahasa mereka. Tapi tatkala Islam telah meluas, masuk ke dalam Islam dari non-Arab, bahasa mereka jelas yang latar belakang mereka adalah bukan bahasa Arab, jelas banyak mana-mana dari kalimat bahasa Arab tadi tersembunyi atau tidak diketahui oleh mereka. Maka para ulama menulis kitab-kitab gharibul hadith, gharibul Quran, kan begitu, tujuannya untuk membantu, untuk memahami bahasa Arab itu. Ya, terpenting diketahui oleh para tulab ul ilm gharib seperti Imam ya Qasim bin Salam dan juga imam-imam yang lain itu Taiba dan juga Hadir dan yang mengumpulkan tentang gharib. Nah, itu tujuannya adalah untuk menjelaskan makna-makna dari kalimat-kalimat Al-Arabi Al-Gharibah yang tidak diketahui maknanya secara langsung begitu dibaca. Nah, juga multi makna. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, ditulis oleh para ulama. Oleh karenanya Imam Ahmad mengingkari sikap perbuatan Abi Ubaid Qasim bin Salam, ya, tawassu' fi dzalika, perlebihan dalam hal itu. Belum punya kitab gharibul hadits. Wa qala huwa yushghilu amma huwa amin, itu menyibukkan dari apa yang lebih penting dari hal itu. Bahkan dijelaskan yang kita katakan tadi, wa hadza yuqal, dikatakan innal arabiyya fil kalam al milh fit ta'am, bahasa Arab itu, ya, dalam berbicara itu bagaikan seperti garam dalam makanan. Ya. Seperti garam dalam makanan, untuk makanan. Ya. Seperti yang kita misalkan tadi, yakni yu'khad minha ma yuslihu al-kalam kama yu'khad min al-milh ma yuslihu at-ta'am. Itu dipelajari dari bahasa itu apa yang akan memperbaiki bahasa kita. Ya. Jadi mana yang maf'ul, mana yang fa'il. Jangan nanti zahaba misalnya Muhammadun ilal madrasata. Tidak benar, aduh ini bahasa siapa, di mana belajar Arabnya, kan? Ishtara Muhammadun misalnya kitabin, aduh kok kitabin. Kan tapi kitaban, ya kan, dia beli kitab, kan begitu. Nah, ini untuk li taqwimil lisan. Itu tujuannya. Ya, dhaba Muhammadun ila madrasati, kan begitu. Nah, istara Muhammadun kitaban, seperti itu. Qara'tu kitabun, qara'tu kitabun, kaifa qara'tu kitabun? Qara'tu kitaban nafi'an mufidan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tujuannya untuk taqwimil lisan, jelas itu bermanfaat, bukan untuk menyombongkan diri. Tapi kalau telah melebihi akan merusak. Kama yu'kha minal milh ma yuslihu at-ta'am, sebagaimana diambil, ya, garam untuk membubui apa? Makanan. Mempersedap makanan. Tambah lezat dengan garam tadi. Tapi kalau zada wa ma zada ala dzalika fa innahu yufsid. Jika telah melebihi, maka itu akan merusak. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam masa ilmu bahasa Arab. Jadi, sekalipun berlebihan dalam belajar itu terjadi, tapi ini jelas tidak menghambat kita untuk bersungguh-sungguh, terkhusus bagi para ikhwah yang masih pemula dalam mempelajari ilmu din, jelas bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab, kawaidnya dipelajari, ya, kemudian dipraktekkan. Makanya nanti kita tidak menginginkan STD ini menjadi ya lumbung bahasa daerah, tidak mau gitu. Ya, ini lumbung bahasa Arab di sini. Ya, tahu di sini. Jadi sekarang, ya, tapi mungkin sekarang masih terdengar sebagian bahasa Indonesia. Nah, baik. Baik. Wakadzalika ya ilmu hisab. Begitu juga ilmu hisab. Yahtaju minhu ila ma ya'rifu wa yu'rafu bi hisabu ma yantafi'u min qismatil fara'id wal wasaya wal amwal allati tuqsamu bainal mustahiqin laha wa zaid an dhalik mimma la yantafi' bihi illa bi mujarradi riyadatil adhan wa siqaliha la hajata ilaihi wa yusjilu amma huwa ahammu min. Begitu juga ilmu hisab, ya, ilmu matematik kan begitu. Itu tujuannya itu dipelajari dengan sekedarnya, dibutuhkan terkhusus untuk mengetahui tentang pembagian faraid dan juga wasaya, berapa tulisnya kan begitu, sepertiga itu berapa untuk pembagian faraid, itu penting. Nah, faraid penting, ilmu faraid. Nah, seorang tidak akan bisa mengetahui bagaimana pembagian faraid, itu akan dipelajari oleh antum nanti semua dalam ilmu fikih, ya, tentang masalah pembagian faraid atau sebelumnya juga antum telah mempelajari. Itu sangat berkaitan dengan ilmu hisab pembagian, ya. Wal amwal lati tuqsam, dan juga harta yang dibagi di antara orang yang berhak mendapatkannya. Wazain ada yang melebihi dari hal itu, maka layan tafid, tidaklah ada manfaatnya kecuali hanya sekedar untuk apa? Riyadatul adhan, untuk melatih, ya, apa namanya, otak dan pemikiran itu saja. Nah, baik. Wah, siqal ada untuk menambah berat, ya, dan juga itu tujuannya. Dan wala hajata ilaihi, sekedar itu saja seorang ahli melatih bagaimana memikir dan menyelesaikan rumus-rumus, ya, pembagian dan kali-kali dan seterusnya, itu rampaan untuk melatih otak kan begitu. Tapi kalau sekedar itu yang dilain, tapi dia kosong dari ilmu din, ya, itu dipelajari tapi juga tidak tahu bagaimana cara membagi faraid, ya, apa gunanya? Apa gunanya? Karena tujuannya, ya, kalau yang sekedar untuk bisnis juga alhamdulillah zaman sekarang ini lah, cukup dengan menggunakan kalkulator dan cukup tahu bagaimana, ada juga sistem bagaimana sekarang, ya, sistem atau sistem untuk file untuk bagaimana untuk menghitung keuntungan, kerugian dan seterusnya kan begitu. Nah, kalau yang sekedar itu jelas tidak ada manfaat, tapi kalau digunakan untuk mempelajari ilmu faraid, membagi harta warisan, siapa yang berhak menerima sulus, tumun, perlapan, dan juga 2/3 dan dari harta tersebut, yang asabannya siapa dan wasaya, bagaimana pertiganya dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Nah, kalau itu jelas bermanfaat. Nah, wa yusgilu amma huwa aham, dan itu menyibukkan dari sesuatu yang menyibukkan. Nah, wa amma ma uhditsa ba'da as-sahabah, setelah al-imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan sebagian atau ilmu-ilmu yang pada dasarnya diperbolehkan mempelajari, tapi kalau telah berlebihan melebihi kadarnya itu tercela seperti ilmu nujum kan begitu, kemudian ilmu al-arabiyah dan ilmu al-adsab, itu ilmu pada dasarnya diperbolehkan tapi kalau telah berlebihan itu tercela. Kemudian beliau menyebutkan ilmu-ilmu yang bid'ah, ya, yang muncul setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang bid'ah yang muncul setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma uhditha ba'da as-sahaba min al-ulum allati tawassa'a fiha ahluha wa sammuha uluman وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. Adapun apa-apa yang atau keilmuan atau ilmu-ilmu yang dibuat-buat atau yang lahir atau yang muncul setelah zaman para sahabat, yang di mana para penuntunnya berlebihan dalam mengkaji ilmu tersebut dan menamakannya sebagai keilmuan. Jadi sebenarnya konsep ilmu berbeda dengan konsep ilmu menurut orang filsafat dengan ilmu orang kaum muslimin. Jadi keilmuan menurut orang filsafat kaitannya sekedar masalah analogi dan rasional. Itu yang segala yang masuk akal itulah ilmu menurut mereka. Tapi keilmuan yang bukan Al-Qur'an qaulullah itu mereka tidak menamakan ilmu. Seperti itu. Nah, wadhannu anna man lam yakun 'aliman biha, dan mereka menduga bahwasanya orang yang tidak mengetahui menguasai ilmu tersebut maka dia bukan orang yang berilmu tapi jahil dan dhal sesat kata mereka. Nah, ini jelas kata Imam Ibnu Rajab merupakan segala hal-hal yang bid'ah dan muhdatsatil umur. Sekarang perkara-perkara yang baru yang terlarang. Kalau sehingga muncul mengingkari takdir, mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla dan ilmu-ilmu yang lain. Kalau filsafat tentang bahas masalah tauhid, asma wa sifat dan yang lain-lainnya. Ilmu masalah jidal, mirah. Ya. Itu semuanya ini yang terlarang. Dan itu muncul umumnya setelah para sahabat dan juga tabi'in. Pemindahnya di antara ilmu yang tercela yang buat bid'ah tersebut adalah ma'ahdathatul mu'tazila min al-kalam fil qadar wa darb al-amthal lillah, ilmu atau pembahasan yang diadakan oleh orang-orang mu'tazila tentang berbicara tentang masalah takdir dan juga membuat permisalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala asma wa sifat masalah takdir. Mu'tazila mengingkari takdir, ya, mengatakan bahwasanya makhluk manusia, perbuatan manusia itu mereka yang menciptakannya, bukan termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengeluarkan atau mengatakan bahwasanya manusia atau perbuatannya tidak termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk apa yang ditakdirkan Allah, mereka yang menciptakan. Kemudian juga darbul amsal membuat permisalan dengan Allah Subhanahu pada Allah Subhanahu wa tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan mengatakan sekiranya kita menisbatkan atau menetapkan sifat kepada Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk, berarti Allah tidak punya sifat. Mengatakan Allah itu jisim, Allah macam-macam, begini jisim dan begini yang begini dan seterusnya. Itu menurut ilmu dan itu munculnya setelah diterjemahkannya kitab-kitab bahasa, kitab-kitab filsafat Yunani kepada bahasa Arab dan dipelajari oleh kaum muslimin. Nah, muncul syubhat-syubhat dan ilmu-ilmu yang seperti itu dan jelas telah terdapat larangan dalam atau mendalami atau berbicara secara mendalam tentang masalah qadar. Ini maksudnya bukan kita dilarang mempelajari takdir qadar. Bahkan salah satu rukun iman adalah beriman dengan takdir. Tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Tapi yang dimaksud adalah mempelajari takdir dengan metode ahlul kalam wal falsafah. Sampai mengingkari perbuatan Allah atau mengingkari sifat-sifat Allah dan mengingkari kekuasaan dan kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengatakan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri sebagaimana kata Mu'tazilah. Dan di sisi yang lain orang-orang Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki pilihan, mereka terpaksa, tidak memiliki pilihan dan kekuatan, tidak punya kehendak, terpaksa bagaikan daun yang gugur dari ranting dari pohon, atau bagaikan batu yang jatuh dari tempat yang tinggi atau dari gunung, bagaikan angin yang berhembus bertiup, tidak ada sama sekali pilihan. Nah, ini muncul ilmu-ilmu yang seperti ini muncul setelah zamannya para sahabat, ya. Nah, jelas kalau tujuan mempelajari untuk hal-hal seperti itu jelas, tapi kalau mempelajari takdir menambah keimanan, mengetahui bahwasanya segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu, dengan izinnya, dengan kehendak dan segala sesuatu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah kan wa malam yasalam yakun, segala sesuatu yang dilakukan Allah akan terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi sekalipun manusia dan makhluk menghendakinya. Maka dan iman pada takdir, iman pada kitab ilmu Allah, pada takdir kitabah, penulisan takdir di Lauhul Mahfuz, dan Allah mempunyai kehendak masyiah, segala sesuatu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu dengan izin Allah dan kehendaknya, ini jelas diperintahkan kita mempelajari, sebab tidak akan sempurna iman kita sampai kita mengatakan anna ma asabana lam yakun liyukhti'ana wa ma akhta'ana lam yakun liyusibana. Itu takdir. Apa yang akhta'ana, yang tidak akan, yang telah ditakdirkan tidak menimpa kita, maka tidak akan sesuatu yang telah melainkan tidak ditakdirkan akan menimpa kita, tidak akan menimpa, dan sesuatu yang telah ditakdirkan akan menimpa kita, maka tidak akan melainkan keluar dari ketentuan tadi. Nah, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita, amalan kita ini, apakah amalan bima nastaqbil au bima jarabi al-aqlab? Apakah amalan yang kita lakukan adalah nampak sesuatu yang akan datang yang belum kita ketahui, atau sesuatu yang telah ditakdirkan, telah ditulis oleh qalam, dan telah kering tinta qalam pena yang menulis takdir tadi? Rasul mengatakan bal fima jaffat bihi al-aqlam, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu para sahabat, fahimal amal, untuk apa kita beramal? Semua telah ditakdirkan. Beramal baik ditakdirkan, beramal jelek ditakdirkan. Kata Rasulullah SAW, i'malu wa kullun muyassar lima khuliqa. Beramallah, masing-masing akan diberi kemudahan terhadap apa yang telah Allah ciptakan, Allah ciptakan dia untuknya. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tidak tahu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah atau yang telah ditulis, kecuali setelah terjadi. Makanya kita berusaha, dan barang siapa yang menelusuri jalan-jalan kebaikan dimudahkan oleh Allah, dan barang siapa yang mengikuti jalan kejahatan itu dipermudahkan oleh jalan tersebut. Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Wa ma tasya'una illa yasha Allahu rabbul alamin. Itu tidak akan terjadi apa yang kita inginkan kecuali jika Allah menginginkannya. Nah, kalau hanya sekedar masalah itu, jelas itu tidak terlarang, bahkan diperintahkan. Yang diperintahkan adalah yaitu berbicara tentang takdir dengan metode ahlul kalam dan falsafah, sehingga membawa mereka, menyebabkan mereka mengingkari takdir, baik dalam bentuk sesuai dengan manhaj atau manhaj orang-orang Mu'tazilah atau orang Jabariyah yang berlebihan mengimani takdir sehingga mengingkari kehendak atau pilihan atau kudrah manusia hamba. Nah, ya, kena waktu yang membatasi, insyaallah pada kesan yang selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Qadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, bimbingan dan taufik kita semua untuk bisa menyelesaikan kitab Qadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.